بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات، إخوتي رحمني ورحمكم الله، kita akan melanjutkan pada kesempatan yang berbahagia ini untuk membahas salah satu fan min fununi al-ilm, yaitu ilmu al-fara'id. Dan telah kita sampai kepada pembahasan mengenal ahli waris minar rijal, dari kalangan laki-laki, ya, yang disebutkan oleh Sahibu Ar-Rahabiyah, Imam Ar-Rahabi. Ya, beliau telah menjelaskan kepada kita ahli waris dari kalangan laki-laki yang berjumlah 15 orang, ya, secara rinci. Waqad ikhtasarahu al-muallifu rahimahullah, beliau ringkaskan menjadi berapa? 10. Sampai sini kemarin, ya. Taib. Dan wajib bagi kita untuk menghafalkannya, karena bagaimana mungkin kita akan memberikan warisan tarikah kepada ahli waris kalau tidak mengerti ahli waris. Jadi labudda min hifdhiha, ya, wajib dari bagi kita menghafalkan nama-nama orang tersebut. Kemudian yang kedua, ya, setelah kita membahas ahli waris dari kalangan laki-laki, kita akan masuk kepada pembahasan al-warisat. Babun al-warisatu minan nisa. Kalimat al-warisat sebenarnya sudah cukup. Al-warisat yakni mu'annas. Ya. Sebagaimana bab al-warisun. Ya. Tapi di sini diperjelas lagi. Bab al-warisat minan nisa. Ahli waris dari kalangan wanita. Ya. Tidak semua kerabat wanita masuk ke dalam ahli waris. Tidak semua. Sebagaimana tidak semua kerabat laki-laki termasuk dari ahli waris. Hanya 7 orang saja dari kalangan wanita. Bil ikhtisar, atau 10 orang saja dari kalangan wanita. Bil basto, ya, dengan rinci. Jadi jumlah mereka ahli waris dari kalangan wanita hanya ada 10. Hanya ada 10. Kita baca ucapan mu'allif. Qala al-mu'allifu الإمام الرحبي رحمه الله والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. Ya. Dalam 3 bait ini disebutkan ahli waris dari kalangan wanita. Kata beliau, wal warisatu minan nisa. Dan ahli waris dari kalangan wanita sab'u. Ya. Ada 7. Ay bil ikhtisar. Bil ikhtisar. Naam. Lam yu'ti unsa ghairahunna syar'u. Asy-syar'u, ya. Yani syariat ini tidak memberikan kepada selain mereka dari kalangan wanita. Aywa. Fa'il di sini ada asy-syar'. Lam yu'ti asy-syar'u. Ya, lam yu'ti unsa ghairahunna syar'u. Jadi syariat ini tidak memberikan kepada selain mereka ini, yang 10 atau 7 dengan ikhtisar ini. Taib. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa yang lain tidak? Jawaban gampang. Syariat tidak memberi. Ya, seperti itu. Kalau ada yang bertanya, kenapa? Apa namanya? Bintu bint, cucu perempuan dari anak perempuan tidak mendapatkan apa? Warisan. Ya. Cucu perempuan dari anak perempuan bukan ahli waris. Ya, bintu bint. Ya, karena yang termasuk ahli waris hanya bintu ibnin. Ya, bintu ibnin. Cucu perempuan tapi dari anak apa? Laki-laki. Idza su'iltum, jika antum ditanya kenapa enggak dapat? Kan sama-sama cucu. Jawabannya mudah. Allah tidak memberi. Inilah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal wajibu 'alal muslim, dan kewajiban atas setiap muslim adalah mada at-taslim, dengan semua yang diputuskan oleh syariat. Ya. Baik. Kalau semuanya seperti itu ya sudah. Lu saya juga cucu. Yang lain lu saya. Saya juga. Akhirnya semuanya apa? Minta. Namanya harta seperti itu. Ya. Wabillahi taufik. Siapa mereka tujuh orang ini? Bintun. Yang pertama bintun, anak perempuan. Yang kedua bintu ibnin, anak perempuan dari anak laki-laki. Ini cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintu ibnin. Ke bawah terus. Yani bintu ibn ibn. Atau bintu ibn ibn ibn. Ya, yang penting dia adalah cucu. Tapi dari jalur apa? Laki-laki. Cucu perempuan tapi dari jalur laki-laki murni. Bintu ibnin. Ini cucu perempuan dari anak laki-laki. Atau bintu ibn ibn. Ini juga apa? Ya, cucu tapi ke bawah lagi. Masih dari jalur apa? Laki-laki. Bisa difahami, ikhwan? Dua ini. Saya takkid lagi. Kalau bintu bintin ahli waris bukan? Bukan. Ya. Bintu bint bukan ahli waris. Iya. Wabillahi taufiq. Saya punya anak laki-laki. Ya. Taib. Ismail namanya, dan saya punya anak perempuan Sofia namanya. Taib. Kebetulan kedua anak saya sudah meninggal. Sudah meninggal semuanya. Ya. Anak laki-laki saya punya anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Berarti cucu saya, tapi dari jalurnya anak saya yang laki-laki Ismail. Taib, ada dia punya anak laki-laki dan punya anak apa? Perempuan. Anak saya perempuan Sofia punya anak juga. Laki-laki dan perempuan. Ibn dan apa? Bint. Kalau secara masyarakat itu semuanya adalah apa? Cucu. Ya kan? Cucu. Ya kedekatannya dilihat sama, ya tidak? Sama. Ya. Tetapi yang dapat warisan hanya yang dari mana? Jalur laki-laki ini. Yaitu ibn ibn dan bintu ibnin. Kalau dari anak perempuan saya, ibnu bintin dan bintu bintin. Ini bukan ahli apa? Waris. Ya. Oh begitu, iya begitu. Ya. Yang memberikan adalah syariat. Ya. Dia nanti akan dapat lagi dari jalur yang lain, dari jalur bapaknya. Ya. Dan seterusnya, ada masing-masing apa? Hak yang telah Allah apa? Berikan. Ya. Wabillahi taufiq. Yakni seperti itulah syariat membagi. Sehingga tidak boleh bagi seorang untuk mengatakan kenapa saya tidak. Kenapa saya hanya sekian. Faham ikhwan ya? Jadi ini juga menjadi perhatian bagi antum. Kalau ada yang bertanya kepada antum nanti suatu saat, seorang meninggal meninggalkan satu anak atau meninggalkan dua cucu laki-laki dan dua cucu apa? Perempuan. Tanya dulu, cucu yang mana ini? Faham ikhwan ya? Ya. Karena kalau yang tanya orang Indonesia, ya, cucu itu terlalu apa? Luas. Ya. Ya. Orang mati meninggalkan cucu laki-laki. Wis, cucu laki-laki wis bagi rata. Nah, lima kasih semuanya cucu laki-laki. Tunggu dulu. Nah, ini cucu laki-laki ini dari jalur mana? Ternyata yang tiga dari jalur anak laki-laki, ya, yang dua dari jalur anak apa? Perempuan. Berarti yang dapat warisan hanya berapa? Tiga itu yang dari jalur apa? Laki-laki. Ibnu ibnin. Adapun ibnu bintin bukan termasuk ahli waris. Bisa dipahami ya, kawan? Nah. Taib. Kemudian yang ketiga, wa ummun musfiqah. Wa ummun yang ketiga adalah ibu. Yeah. Ibu. Adapun kalimat musfiqah, musfiqah ini sifat bagi orang yang penyayang dan seterusnya. Ini hanya sebagai pelengkap bait saja. Dan ibu yang penyayang. Karena umumnya ibu adalah penyayang. Maka diterangkan di sini, walaisat asyafaqah syarton. Dan bukan sifat seorang ibu penyayang ini sebagai syarat. Ya kan? Nanti jangan difahami syarat. Wah, ibu saya galak. Ya kan? Baik. Dia tidak apa namanya perhatian sama anaknya. Berarti tidak dapat dong. Nah, berdasarkan ucapan mu'alif di sini. Tidak. Ya, bukan. Musfiqah di sini laisat syarton. Tetapi keumuman seorang ibu ya seperti itu, penyayang. Tapi ada ibu yang tidak penyayang. Anaknya lahir dibuang tempat sampah. Ya kan? Yani tidak punya bapak. Anak ini muncul dari sebab zina. Tapi bagaimanapun juga, anak ini nasabnya kemana? Ke ibunya. Dia ibunya. Ya. Dan wajib bagi sang anak ini untuk berbakti kepada siapa? Ibunya. Walaupun ibunya misalnya, ya, menelantarkan dia, dibuang tempat sampah misalnya, kemudian diambil sama orang, orang tahu ini ibunya yang buang itu fulanah, taib saya pelihara. Sampai ketika besar, kamu itu, ibunya itu. Dulu dia membuang kamu di mana? Ya, di tempat sampah. Taib, berarti tidak ada syafaqah, ya atau tidak? Tidak ada kelembutan, kasih sayang. Seandainya anak ini mati, wataro kamalan dan meninggalkan harta, apakah berhak sang ibu mendapatkan apa warisannya? Hah? Apa jawabannya? Berhak. Lianna syafaqata laisat syarton. Bukan apa? Syarat. Sebagaimana juga seorang ibu ini galak atau tidak, taat atau tidak, tidak syarat. Seperti itu bukan syarat seorang ibu solehah kemudian apa anak harus berbakti kepada dia. Sama saja apakah ibunya ini musyrikah atau muslimah, seorang anak harus apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap baik di dalam mempergauli kedua orang tuanya dalam urusan apa? Duniawi. Ewa. Ini yang ketiga, barakallahu fikum. Rabi'ah, yang keempat, wazawjatun. Wazawjatun dan istri. Nah, walaupun di sini dalam bentuk mufradah, ya, tetapi masuk di dalamnya dua istri, tiga istri atau apa? Empat istri. Ya. Nah, jangan difahami satu orang istri. Ya, wah ini yang dapat istri yang pertama. Oh, enggak. Nah, zaujah di sini, ya, semuanya. Baik istri yang pertama, kedua, ketiga atau keempat. Berhenti ya sampai situ ya. Ya, berhenti. Nah, ya. Baik. Wabillahi taufik. Nah. Kalau budak, ya bukan. Ya. Taib, bukan istri. Itu budak. Yang berhak mendapatkan warisan adalah apa? Zaujah. Sudah empat ya. Kemudian yang ke apa? Empat betul ya. Kelima, wajaddatun. Jaddah nenek. Huna atlaqa al-muallif rahimahullah. Di sini muallif memutlakkan jaddatun. Sesungguhnya jaddah yang dimaksud dua di sini. Kalau kita rinci dua. Karena nenek itu yang satu dari pihak bapak, yang satu dari pihak apa? Ibu. Jaddah nenek yang berhak mendapatkan warisan adalah dari dua jalur sekaligus. Dari jalurnya bapak dan jalurnya apa? Ibu. Ibunya ibu. Ini jaddah. Saya punya ibu. Ibu saya punya ibu. itu apa namanya, nenek. Ini ahli waris. Saya punya bapak, bapak saya punya ibu, ibunya bapak juga apa, nenek. Ini dua-duanya jaddah. Ya, dua-duanya apa, jaddah. Nenek baik dari pihak ibu atau nenek dari pihak bapak, keduanya termasuk ahli apa, waris. Keduanya termasuk ahli waris. Taib. Di sini perlu tanbih, sekali lagi saya ulangi. Berbeda dengan kasus kakek. Kakek yang berhak untuk mendapatkan warisan hanya kakek dari pihak man, bapak. Abul ab, bapaknya bapak. Adapun abul bapaknya ibu, laisa min ahli au laisa min alwaratha. Bukan termasuk ahli apa? Waris. Ya. Kalau kakek hanya dari pihak laki-laki, adapun nenek dari pihak ibu, dari pihak perempuan, dan dari pihak mana? Mana? Bapak. Jadi kalimat mu'alif wajaddatun ini mutlaqah, mutlak, dan dimaksudkan, dimaukan dua. Yaitu um-um dan um-ab. Taib. Dan dalam pembahasan jaddah ini nanti ada rincian, ikhwan. Karena ada jaddah yang fasidah, tidak berhak untuk mendapatkan apa, ya, warisan. Nanti kalau tambah ke atas nih bahasanya akan lain. Ya. Baik. Antum lihat di sini, ikhwan. Ini semuanya nenek. Ya. Ada um-um. Ini nenek. Ya. Um-um-um juga apa? Nenek. Um-um-um-um juga apa? Nenek. Paham ya? Um-ab. Ibunya bapak juga apa? Nenek. Um-ab-ab juga apa? Nenek. Um-ab-ab-ab juga apa? Nenek. Inilah yang termasuk ahli waris. Baik. Nanti kalau kita buat apa namanya nasab, ada yang seperti ini. Um, ab, um. Misalnya. Baik. Ini juga bahasanya nenek juga. Ya atau tidak? Karena ini sudah pada mati nih, atau ini nasab atasnya. Intinya adalah ini, karena ini perempuan, maka dia dikatakan apa? Nenek. Paham ya? Sudah tingkat keberapa ini? Um, ab, ini masih nenek. Um, ab. Ya, juga apa? Nenek, ya. Um, ab, um. Ini juga nenek. Sekarang kita buat kaidah yang mudah. Di antara ini, apakah semuanya ahli waris atau bukan? Jawabannya, ikhwan. Seandainya nenek ini di antara nasabnya adalah orang yang bukan ahli waris, maka dia bukan termasuk ahli waris. Saya ulangi. Jika nenek itu bersambung dengan nasab yang tidak termasuk ahli waris, berarti bukan ahli waris. Ya. Abul bapaknya ibu ahli waris bukan? Bukan ya. Bapaknya ibu bukan ahli waris. Maka kalau dalam nasab ini ada abul berarti bukan ahli waris. Coba lihat ini. Abul Ah, lihat ini. Abul ahli waris bukan? Ahli waris ini bukan ahli waris, abul apalagi anaknya. Iya atau tidak? Baik. Ab, ab, ada abul di sini. Ini juga bukan ahli waris. Kalau ini ab termasuk ahli waris. Ya. Ab termasuk ahli waris. Ya. Wabillahi taufiq. Bisa dipahami tidak? Abu Zubair, faham? Artinya kalau atasnya saja bukan ahli waris, bawahnya kok ahli waris, mustahil ya kan? Ya. Jadi yang namanya ahli waris dari kalangan nenek, baik dari jalur laki-laki atau dari jalur apa? Perempuan murni. Dan tidak diselingi dengan orang yang bukan ahli waris. Kalau seperti ini, ab. Ahli waris bukan? Ahli waris. Nah. Ya. Ya. Ayo. Ya, ahli waris, nah. Jangan bingung, nah. Ya. Ya, jangan bingung. Insya Allah juga tidak akan ada yang sampai seperti inilah. Sampai masih banyak ke bawah ya kan. Tapi biasanya tiga nenek ini bisa kumpul dalam sebuah kasus, atau empat orang nenek. Empat orang nenek bisa berkumpul dalam sebuah apa? Kasus. Contohnya misalnya Om. Ini apa? Nenek bukan? Nenek. Kalau om bahasa Jawanya apa? Cicit ya. Saya punya ibu. Ini ibu saya. Ya kan? Betul kan? Atau bukan? Atau yang ini? Yang ini kan? Ya, ini apa ini? Yang ini ya? Nah, ini ibu saya. Atasnya ibu saya. Apa? Ini nenek. Terus buyut, ya. Terus sanggah ya. Nah, baik. Kan ada ya, sanggah-sanggah itu kan. Ya. Baik. Apalagi biasanya wanita itu lebih cepat punya anak daripada apa? Laki-laki. Ya. Dalam pembahasan kitab Thaharah itu ada umur 21 sudah jadi apa? Nenek. Kamu tahu ya? 21 tahun sudah jadi apa? Nenek. Yani ketika dia umur 9 tahun menikah. Umur 10 tahun punya apa? Anak perempuan. Kemudian anak perempuan ini nikah, umur 10 tahun punya anak apa? Lagi. Berarti yang pertama ini sudah 21 tahun. Ya, jadi apa? Nenek. Jadi kemungkinan ini nanti punya anak lagi, ya. Ya mungkin seperti ini. Om. Ini banat masuk enggak? Iya. Bingung mungkin ya. Enggak lihat tulisan soalnya. Sambil ditulis ya kan. Sekarang kita sedang bahas nenek. Ya. Om. Nenek. Ab. Juga apa? Nenek. Ya. Kemudian ab. Juga apa? Nenek. Ab. Juga apa? Nenek. Ah, ini saja yang termasuk dari ahli apa? Waris. Bisa jadi terkumpul dalam sebuah kasus waris ini empat orang nenek ini. Ya. Ya. Baik. Jadi jangan heran kalau ada pertanyaan seorang mati meninggalkan empat orang nenek. Loh, kok bisa? Empat orang nenek. Nah. Ya, seperti ini kasusnya. Nenek yang di atas. Ya. Baik. Adapun jika ada di dalam nasabnya itu orang yang bukan ahli waris, yaitu abul maka dia bukan termasuk ahli apa? Waris. Ini kaidah yang mudah, ikhwan. Ya. Jadi yang namanya nenek adalah ya, kata mu'alif wa jaddatun, ya, ahli waris di antara ahli waris wanita adalah jaddah. Hah? Kakek dari pihak ibu dia tidak dapat, bapaknya ibu tidak, ya, sebagaimana telah kita bahas kemarin ya, kakek itu hanya abul ab, ya, kakek dari pihak apa, laki-laki, ya. 5 kalau tobakot ini tidak mungkin, ya. Antum sebutkan apa lagi ya? Kemungkinan yang kelima. Mesti bukan ahli waris. Ya. Ya. Coba dikasih. Apa coba yang belum? Ab. Bukan ahli waris. Ab. Karena ketemu apa? Abul. Ya. Ya kan? Nah, mungkin ini. Jadi kalau dalam kasus ini tobakot, empat tobakot ini ya hanya ini empat orang aja yang berkumpul. Ya. Jadi antum buat silsilah saja. Ya. Tapi nanti ketika pembahasan jaddah kita masuk lebih rinci lagi. Ya. Insya Allah kalau kita sudah masuk dalam babul jaddah, hanya saja kita terangkan di sini. Ya. Maksudnya mu'allif rahimahullah wa jaddatun, jaddah ini dua orang. Dari pihak bapak dan dari pihak apa? Ibu. Ya. Ya. Ini sama saja ini. Empat itu hakikatnya hanya dua. Dari pihak bapak dan dari pihak apa? Ibu. Aywa. Baik. Kita lanjutkan ikhwan. Kemudian berikutnya. Bintun satu. Bintu ibnin dua. Ummun tiga. Zaujah empat. Jaddah lima dan enam. Karena jaddah di sini um dan ab. Tujuh sudah ya. Kedelapan wa mu'tiqah. Delapan mu'tiqah. Tujuh ya. Yang ketujuh mu'tiqah. Mu'tiqah yakni wanita yang membebaskan apa? Budak. Dengan dia membebaskan budak ya. Dengan sebab dia membebaskan budak, maka dia memiliki wala. Hak wala. Yang diantara haknya adalah apa? Ketika orang yang dibebaskan ini mati dan tidak memiliki ahli waris, maka harta mayit ini yang dulu dia bebaskan semuanya diberikan kepada apa? Mu'tiqah. Semuanya diberikan kepada apa? Mu'tiqah. Faham ikhwan ya? Misalnya saya ini, saya bekas budak. Saya bekas budak. Dan yang membebaskan saya kebetulan seorang wanita. Baik. Saya hidup sebatang kara. Sebatang kara tidak punya anak, tidak punya istri. Ya. Punya harta saya mati. Tidak punya ahli apa? Waris. Liman. Untuk siapa harta ini? Diberikan kepada siapa? Mu'tiqah. Karena dialah yang berjasa dalam hidup saya, membebaskan saya dari apa? Perbudakan. Tayyib. Berarti sudah tujuh. Ya. Adapun berikutnya, wal ukhtu. Wal ukhtu ini yang ketujuh dalam hitungan syekh. Ya. Wal ukhtu. Al ukht di sini juga mutlaqah, mutlak. Dari semua sisi, makanya diterangkan oleh syekh min ayil jihati kanat. Dari arah manapun saudara perempuan ini. Maksudnya dari arah manapun, baik dari sisi sekandung, sebapak, seibu, atau sebapak saja, atau seibu. Sehingga ukhtun yang dimaksud adalah ukhtun syaqiqah, wa ukhtun li'ab, wa ukhtun li'um. Saudara laki-laki, saudara perempuan sebapak, seibu, saudara perempuan sebapak, dan saudara perempuan seibu. Ya. Wabillahi taufiq. Nah. Ya. Kalau sekarang, dalam kasus-kasus zaman sekarang, jarang. Ya. Ya kan? Jarang. Tapi kalau orang-orang dulu, subhanallah. Nah, ya. Baik. Banyak kasus. Ya. Banyak kasus. Seorang suami istrinya lebih dari apa? Satu. Kemudian suami ini mati, istrinya ini menikah dengan apa namanya? Ya, laki-laki lain. Ya. Nah, di situ nanti tergambar ada semua jenis apa? Saudara. Paham ikhwan ya? Ya. Baru tergambar seperti itu. Saya misalnya ya, punya istri dua. Baik, si A dan si B. Ya. Anaknya perempuan semua. Ini punya anak perempuan, dua-dua semuanya. Berarti anak saya empat dari dua istri. Taib. Istri saya yang pertama, dua anak perempuan, dikatakan apa? Ukhtun apa? Syaqiqah, ya kan? Ukhtun syaqiqah. Bapaknya sama, ibunya apa? Sama, syaqiqah. Ukhtun syaqiqah. Ukhtun li'ab li'um. Ya, namanya syaqiqah. Tapi kalau di lihat dari istri saya yang kedua, ya, anak saya dari istri pertama, ketika melihat saudaranya dari istri saya yang kedua, bahasanya apa? Ukhtun apa? Li'ab, bapaknya sama. Faham? Kemudian saya mati. Nah, istri saya ini nikah lagi dengan apa? Ya, baik, dengan seorang laki-laki, ya, punya anak perempuan. Itu nanti saudara seapa? Seibu. Ya, bapaknya beda. Nah, dengan itulah nanti terjadi apa? Segala macam jenis apa? Akhwat, ya. Wabillahi taufik. Sang suami punya istri lebih dari dua, lebih dari satu, apa? Dan sang istri juga punya suami lebih dari apa? Satu. Tentunya ba'da wafatil awal, sesudah kematian yang pertama, atau sesudah ditalak oleh yang pertama. Faham ikhwan ya? Jadi yang dimaksud dengan ukhtun di sini adalah min ayil jihad, dari semua jihad, dari semua sisi. Fahadihi, inilah iddatuhunna, jumlah mereka semuanya. Banat, telah jelas. Banat, yani telah jelas, telah jelas, yani zaharat. Wabillahi taufik. Al-khulasah, ikhwan, antum bisa melihat pada catatan kaki, ya. Disimpulkan saja di situ. Catatan kaki nomor 7, ya. Ai iddatu man yarithu minan nisa, jumlah yang mewarisi dari kalangan wanita, banat ay zaharat. Fahiya sab'un bil ikhtisar. Jumlah mereka 7 dengan ikhtisar. Yang satu al-bintu, anak perempuan. Yang kedua bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki ke bawah tentunya. Yang ketiga al-um. Yang keempat apa? Al-jaddah, nenek. Dan ini dirinci dari dua. Al-jaddah yang keempat, nenek. Kemudian al-ukhtu min kulli jihah. Ini yang kelima. Kalau dirinci berapa tadi? 3. Kemudian yang keenam az-zaujah, istri. Yang ketujuh apa? Al-mu'tiqah, wanita yang membebaskan dari perbudakan. Taib. Bisa difahami ikhwan? Jumlah mereka berapa? 7 bil ikhtisar. Wa asrun bil basth. Halaman berikutnya. Wa asrun, dan jumlah mereka 10 bil basth. Dengan rinci. Nah, sekarang dirinci. Siapa? Yang satu al-bint. Yang kedua bintul ibn. Wa inna zala abuha, meskipun bapaknya terus turun ke bawah. Jadi ini isyarat harus laki-laki. Yang nazal adalah abuha, bintu ibn, bintu ibn ibn, bintu ibn ibn ibn ibn, bintu ibn ibn ibn, walaupun panjang, ya, taib, dari mujur sampai kroya, ya kan, tetap dia adalah ahli apa? Waris. Faham ikhwan ya? Yang penting, ya, nasabnya dari sisi apa? Bapak. Taib. Kemudian berikutnya, yang ketiga wal um. Yang keempat al jaddah min qibalil um. Nenek dari sisi apa? Ibu. Yang kelima al jaddah, nenek min qibalil ab. Nenek dari sisi apa? Bapak. Kemudian berikutnya al ukhtu asyqiqah. Saudara perempuan sebapak si ibu. Kemudian yang ketujuh al-ukhtu lil-ab, saudara perempuan sebapak. Kemudian yang kedelapan al-ukhtu lil-um, saudara perempuan seibu. Kemudian yang kesembilan az-zawjah, istri. Al-ashirah, yang kesepuluh al-mu'tiqah. Dan kalau dijumlah semuanya dari ahli waris laki-laki dan perempuan, 15 ditambah berapa? 10 semuanya 25, kata mu'alif Asy-Syarih Al-Muhasyi. Fa jumlatul warasah minar rijali wan nisa, maka jumlah ahli waris laki-laki dan perempuan, al-mujma' ala irsihim, yang disepakati oleh para ulama mereka mendapatkan warisan, adalah 25. Taib. Ada pun yang di bawah saya tidak baca ikhwan, karena kita belum sampai pembahasannya. Ya. Dari 25 ini kalau dibagi menjadi 4. 4 golongan. Ya. Taib. Dikatakan di sini wayang qasimuna bi tibaril irth ila arbaati aqsam. Dari 25 itu ya, kalau digolong-golongkan ya, menjadi berapa? 4 golongan. Dari cara mereka mendapatkan apa? Warisan. Dan itu akan kita baca insyaallah pada kesempatan berikutnya setelah kita membahas thariqatul irth. Bagaimana seorang mendapatkan apa? Warisan. Taib. Bisa dipahami ikhwan? Nah, ini harus dihafalkan. Ahli waris dari kalangan laki-laki dan ahli waris dari kalangan apa? Wanita. Dan bukan hanya hafal tapi faham betul siapa yang termasuk dari ahli waris. Taib. Dan hal-hal yang tadi, yang samar-samar tadi, ya itu juga harus difahami. Agar kita tidak salah di dalam ya, memberikan warisan. Maksud saya dengan samar seperti kalimat kakek, ya, kalimat nenek, ya, kalimat cucu, ini samar. Ya. Kalau dalam bahasa kita ini masih apa? Samar. Kalau dalam bahasa Arab jelas. Orang bertanya kepada syekh, syekh, tufiya abi wataroka ibnu bintin misalnya. Jelas langsung ibnu bintin bukan ahli apa? Waris. Atau bintu bint. Langsung dia bukan ahli apa? Waris. Tapi bahasa kita kakek, nenek, cucu, nah ini perlu dirinci ya. Karena ternyata ada kakek yang bukan ahli apa? Waris. Ada nenek yang bukan ahli apa? Waris. Ada cucu yang bukan ahli apa? Waris. Nah, sampai istilah juga yang lain, paman dan bibi. Ini juga dalam bahasa Indonesia harus kita pahami betul, karena yang namanya paman ya, dalam bahasa Indonesia masuk saudaranya bapak dan masuk saudaranya apa? Ibu. Adapun paman yang termasuk ahli waris hanya saudaranya siapa? Bapak. Ya. Am yang diistilahkan dengan am. Amun syaqiq atau amun li'ab atau amun li'um. Ya bukan. Aywa. Barakofik. Bukan termasuk ahli apa? Waris. Am li'um bukan. Tapi juga namanya am juga dalam bahasa Arab. Indonesia lebih parah lagi. Kalau pakai bahasa paman. Saudara laki-laki ibu pun dikatakan apa? Paman. Padahal dalam bahasa Arab namanya khal. Wal khal laisa min minal warasah. Yang termasuk ahli waris hanya apa? Ya, saudaranya ibu. Apa namanya? Khalah juga tidak. Nah, khal atau khalah bukan termasuk ahli apa? Waris. Nah, yang termasuk ahli waris hanya ukhtun. Syaqiqah, ukhtun li'ab atau ukhtun apa? Li'um. Jadi ini istilah-istilah yang samar yang harus kita apa namanya pelajari, kita fahami dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepada antum semuanya. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Masih ada waktu untuk masuk pada bait berikutnya. Masih berapa menit? Seperempat jam masih. Ya, baik. Qala al-mu'allifu rahimahullah, berkata mu'allif, babun al-furudhu al-muqaddaratu fi kitabillahi ta'ala. Bab penjelasan tentang al-furud. Al-furud jamu fardin. Al-furud dalam catatan kaki itu, al-furud jamak dari kalimat apa? Fard. Wahuwa fil lughah, secara bahasa yutlaku ala ma'anin, digunakan untuk beberapa makna. Taib. Taib. Minha al-hazzu wal-qat'u wal-taqdir. Nah. Dan yang dimaukan di sini adalah at-taqdir, penetapan ukuran, ukuran tertentu. Nah. At-taqdir. Sehingga al-furud adalah apa yang telah ditentukan. Bagian yang telah ditentukan. Makanya dikatakan al-furud al-muqaddarah. Muqaddarah ini ya, semakin menetapkan makna yang dimaukan dari furud, ya, al-furud al-muqaddarah, bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syariat. Fi kitabillah ta'ala, di dalam kitab Allah. Wa fil istilah, secara istilah, fardun adalah nasibun, bagian, muqaddarun, yang telah ditentukan ukurannya. Syar'an, secara syar'i. Liwarisin makhsusin, untuk ahli waris tertentu. Karena tidak setiap ahli waris punya ukuran tertentu yang ditetapkan. La yazidu illa birraddi, jatah dia tidak akan bertambah. Kalau dia setengah, ya dapatnya setengah. Ya. Seperempat, ya dapatnya apa? Seperempat. Tidak akan tambah dari seperempat dan setengah. La yazid, tidak akan dapat tambahan. Illa kecuali birrad, dalam kasus rad. Ar-rad yakni sudah dibagi, kok ada sisa? Sementara tidak ada lagi yang lain. Maka nanti dikembalikan kepada ya, ahli waris yang ada. Contohnya misalnya saya mati meninggalkan bintun, satu orang perempuan saja, bintun. Dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bintun mendapatkan setengah. Ya. Taib. Hanya setengah saja. Maka kalau saya mati, saya hanya punya anak perempuan ya, anak perempuan itu dapatnya berapa? Setengah. Sisa berapa? Setengah. Kemanakan ini setengah? Nah. Dikemanakan setengah itu? Ya. Maka ini masalah yang disebut dengan rod, rod. Setengah ini kita kembalikan lagi kepada ahli waris itu, maka dia mendapatkan semua apa? Harta. An-nisfu bitakdir, setengah itu dengan apa? Takdir, pemberian dari Allah. An-nisf yang telah ditetapkan batasannya, wa nisful akhar, separuh yang lain, bimada? Birad. Birad. Taib. Jadi secara istilah ya, nasibun muqaddarun syar'an liwarisin makhsus, bagian tertentu yang ditetapkan oleh syariat untuk ahli waris tertentu, misalnya bintun tadi setengah. La yazidu, tidak bertambah illa birad, tidak bertambah kecuali dengan rad. Wala yanqusu illa bil aul, dan tidak akan berkurang dari setengah itu atau dari seperempat atau dari seperdelapan, illa bil aul, kecuali kalau terjadi aul. Yang dimaksud dengan aul yaitu saking banyaknya ahli waris ya, sehingga dibagi-bagi kurang. Ini nanti namanya apa? Aul. Ya. Ya. Belum paham? Ada yang sudah paham, ada yang belum? Tapi insyaallah taala nanti akan sampai pembahasan ar-rad wa madza wal aul. Ya. Yani ada keadaan di mana jatah itu akan berkurang. Ya. Jatah itu akan berkurang. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi itulah yang dimaksud dengan fardun. Al-fard yaitu batasan ukuran khusus yang telah Allah tetapkan bagi ahli waris tertentu. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Kecuali dalam keadaan tertentu. Bertambah ketika ada kasus rad, ada sisa. Dan tidak ada ahli waris yang menerimanya kecuali dia. Ya. Baik, dan tidak akan berkurang kecuali dalam kasus mana? Al-aul. Aul yakni ya, ketika apa namanya? Ini istilah lainnya adalah orang jatuh pailit. Ya. Sementara orang yang meminta hutang dari dia ini punya piutang banyak. Iya kan? Baik. Misalnya saya punya hutang sama antum, sama si A misalnya. Ya. 25 juta. Punya hutang sama si B 25 juta. Sama si C 25 juta. Si D 25 juta. Berapa semuanya? 100 juta. Saya punya hutang 100 juta. Untuk usaha bangkrut, setelah dikumpulkan uang saya hanya tinggal 10 juta rupiah. Dibawa masalah saya ke hakim. Si A nuntut, sudah pak, sini 10 juta untuk saya saja. Oh enggak, si B mengatakan, saya untuk saya saja, si C untuk saya saja, enggak. Nah, dalam kasus yang seperti ini, ya, hakim memutuskan perkara karena ini prosentase hutang pada A, B, C, D ini sama, 25 juta, 25 juta, 25 juta, maka yang 10 juta ini dibagi apa? Rata. Fulan dapat 2,5. Ya, si A 2,5, si B 2,5, si C 2,5, si D 2 apa? 2,5. Yang kos yang harusnya dapat 25 apa? Juta, dapatnya berapa? 2,5 apa? Juta. Ini kasusnya seperti itu. Saking banyaknya tuntutan, maka akan berkurang jatah masing-masing. Bisa dipahami, kawan? Dalam kasus waris juga demikian. Nah, ada kasus ahli waris banyak sekali. Begitu kita bagi kurang. Nah, kita bagi kurang. Naam. Wabillahi taufik. Sebagai contoh, labas nih, kawan, untuk memahamkan, nah, walaupun kita belum belajar syarat, misalnya seperti ini, kawan. Seorang mati meninggalkan ya, zauj, seorang perempuan mati meninggalkan suami, taib, kemudian ibu, ya, kemudian ukhtun syaqiqah. Nah, taib, itu bisa antum letakkan sebagai keterangan yang dimaksud dengan aul. Seorang mati, seorang perempuan mati meninggalkan zauj, suami, ibu, ukhtun syaqiqah. Nah, dalam Al-Qur'anul Karim, zauj mendapatkan setengah ketika istri tidak punya apa? Anak. Walakum nisf. Bagi kamu berapa? Setengah ketika istri tidak punya apa? Anak. Setengah. Ukhtun syaqiqah juga mendapatkan setengah. Al-um dalam kasus ini mendapatkan sepertiga. Nah, antum bisa melihat, harta suami berhak setengah dari harta. Ya. Ukhtun syaqiqah berhak mendapatkan apa? Setengah. Ini saja sudah habis, ya enggak? Setengah dengan setengah berapa? Satu, habis sudah. Apakah zauj sudah saya saja setengah, ukhtun saya setengah, ibu tidak dapat, atau dibagi rata sudah? Nah, kekurangannya seperti tadi pailit, dibagi rata, dibagi rata. Nah, coba kita lihat, Tehwan, seandainya harta yang ditinggalkan adalah 6 juta rupiah, ya, maka zauj mendapatkan 3 juta, seharusnya 3 juta. Ibu seharusnya mendapatkan 2 juta. Baik. Kemudian ukhtun syaqiqah juga seharusnya mendapatkan berapa? Nah, 3 juta. Kan demikian. Habis harta 6 juta ini. Nah. Maka dalam kasus ini ya, harta tidak dianggap 6 bagian. Ya, tapi nanti ya, masing-masingnya mendapatkan 3/8 kali 6 juta. Nah, 3 per jumlah semuanya berapa? 8 kali 6 juta. Kurang dari berapa juta? 3 juta. Mesti akan berkurang. Mesti akan apa? Berkurang. Wabillahi taufik. Ini hanya menggambarkan saja, ikhwan. Yang penting antum tahu gambarannya. Dalam kasus ini mesti akan berkurang jatahnya. Karena zauj setengah, ini juga setengah sudah habis harta. Yang ini berapa? Sepertiga. Nah, paham, ikhwan, ya? Beda dengan kasus tadi. Saya mati hanya meninggalkan bintun setengah. Berarti sisa berapa? Setengah. Nah, ini namanya rad. Ini namanya apa? Aul. Kalau aul itu istilahnya pailit. Iya. Pailit. sehingga harta itu tidak mencukupi untuk dibagikan kepada semua yang berhak. Ya. Tidak mencukupi untuk diberikan kepada semua yang apa? Berhak. Nah. Kita selesaikan 4 bait ini, ikhwan. Ya. Mungkin 5 menit cukup ini, ikhwan, untuk kita pahami. Qala al-mu'allifu rahimahullah, wa'lam, ketahuilah, bi annal irs, bahwasanya irs, pembagian harta waris itu nau'an, ada 2 jenis. Huma, keduanya adalah satu fardun, fardun yakni jatah yang tertentu, wa taksibun, taksib yakni asobah, tidak ada jatah tertentu. Alama kusima, atas apa yang dibagi dari harta. Atas apa yang dibagi dari harta. Jadi harta itu akan dibagi dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah jatah tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat, namanya fardun. Yang kedua, tidak ada jatah tertentu, tapi melihat ada sisa atau tidak. Iya. Ya. Sekali lagi, warisan itu cara memperolehnya ada berapa? 2. Yang pertama adalah dengan batasan tertentu yang telah ditetapkan. Yang kedua, ya, tidak ada batasan tertentu. Ya. Taib. Fal fardhu fi nassil kitabi sittah. Fal fardhu, bagian tertentu di dalam nas Alkitab ada 6. Sitta. La fardha fil irsi siwa hal batta. Tidak ada bagian tertentu yang lain di dalam pembagian waris siwaha selain 6 ini. Hal batta sama sekali. Tidak ada sama sekali selain 6 ini. Berapa saja yang telah ditetapkan dalam Al-Quran? Nisfun, setengah. Warubu'un, dan rubu', seperempat. Wanisfur rubu'i, setengahnya seperempat, yakni seperdelapan. Nisfun, setengah. Rubu'un, seperempat. Wanisfur rubu'i, berapa? Seperdelapan. Ini sudah 3. Wasulfu, sepertiga. Wasudusu, dan seperenam. Binasis syar'i, dengan nas syar. Ini sudah 5. Wasulusan, yang terakhir adalah 2/3. Wasulusan. Wahumat tamamu, dan dengan 2/3 ini tamam. Sempurnalah 6 angka yang kita maksud. Fahfad, maka hafalkanlah. Fakullu hafidhin imamu, karena setiap yang hafal itu mesti akan menjadi imam. Baik. Ini 6 angka yang telah ditetapkan oleh apa? Syariat. Ya, oleh syariat, ya, dalam Al-Qur'anul Karim itu hanya 6 ini saja. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, sekali lagi, wa'lam bi annal irsa naw'ani huma fardun wa ta'sibun 'ala ma kussima. Fal fardhu fi nassil kitabi sittah, la fardha fil irsi siwa al-batta. Nisfun wa rub'un, thumma nisful rub'i, wasulsu wasudsu binas syar'i, wasulusanu wasulusani wahuma tamamu, fahfad fakullu hafidhin imamu. Naam. Hadha huwa al-furud al-muqaddarah. Bagian yang ditetapkan oleh syariat hanya 6 ini saja. Nah. Ya. Tayyib. Nah, ini yang terakhir, ikhwan, ya, dari pembahasan kita. Nah. Dan para ulama meringkas atau biasa menyebutkan seperti ini, ikhwan. bagian-bagian tertentu furud muqaddarah. Yang pertama adalah setengah, an-nisfu. Kemudian nisfuhu, setengahnya lagi berapa? Seperempat. Wa nisfuhu lagi berapa? Seperdelapan. An-nisfu, wa nisfuhu, wa nisfu nisfihi. Demikian bahasanya. An-nisfu, wa nisfuhu, wa nisfu nisfihi. An-nisfu, setengah. Baik. Wa nisfuhu, separohnya dia, ya. Nisfu nisfihi, separohnya yang ini. Nah, seperapa? 8. An-nisfu wa nisfuhu wa nisfu nisfihi. Baik. Kemudian setelah itu as-sulusa. Sulusa. 2/3. Sulusan. Wa nisfuhuma, separuh keduanya ini. Separuhnya berapa? Separuhnya berapa? 1/3. Separuhnya lagi berapa? 1/6. Baik. Maka biasa dikatakan as-sulusan wa nisfuhuma wa nisfu nisfihima. As-sulusan 2/3, wa nisfuhuma, dan separuh dari sulusan, wa nisfu nisfihima, dan separuh dari separuhnya lagi. Paham ikhwan ya? Jadi semuanya 6, setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan seberapa? 6. Baik. Dan tidak ada yang ke-7. Semuanya hanya 6 ini saja. Naam. Dan nanti masing-masing akan dirinci oleh mu'alif rahimahullah. An-nisfu dan nisfuhu wa nisfu nisfihi. As-sulusan wa nisfuhuma. Karena dia mu'annas. Ya. Mu'musanna. Maka dikatakan nisfuhuma wa nisfu nisfihima. Baik. Ini mungkin ikhwan yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Dan yang penting antum memahami apa yang ada dalam apa? Bait. Adapun yang ada dalam syarah catatan, catatan kaki ini, ya, tidak semuanya untuk kita pahami. Karena ada beberapa masalah yang belum saatnya untuk dipahami. Baik. Jadi yang penting antum memahami apa yang ada dalam apa? Ya, bait. Antum belum paham rod, belum paham aul, tidak masalah. Ya, baik. Karena memang belum saatnya datang. Nah. Ya, cuman karena kita terikat dengan apa? Hasyiah ini ya, terpaksa untuk kita apa namanya? Kita terangkan. Ya. Cuman nanti kita akan sampai kepada pembahasan itu pada waktunya insyaallah taala. Jadi kesimpulan yang telah kita pelajari dari dua pertemuan sekarang dan sebelumnya, harus bagi kita untuk mengenal ahli waris laki-laki sejumlah berapa? 15. Nah, dan harus kita memahami jumlah ahli waris perempuan sejumlah 10. Dan semuanya ada 15. Dan dari 15 orang ini ternyata ya, cara mendapatkan apa? Warisannya tidak sama. Ada di antara 25 orang ini yang ditetapkan oleh Allah bagiannya tertentu, dan ada yang tidak ditetapkan bagiannya. Ya. Taib, ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan 1/4, dan ada yang mendapatkan 1/8. Ada yang mendapatkan 2/3, ada yang mendapatkan 1/3, dan ada yang mendapatkan berapa? 1/6. Dan ada yang tidak ditetapkan ukurannya. Ya. Seperti anak laki-laki, tidak ada ketentuannya. Anak laki-laki dapat berapa? Tidak dikatakan setengah, tidak dikatakan 1/4, tidak ada jatah khusus. Kalau bapaknya meninggal, hanya anak satu laki-laki, sudah, semua untuk apa? Anak laki-laki. Ya. Baik. Kalau dia anak laki-lakinya 5, semuanya sudah, bagi rata untuk 5 orang. Ini anak laki-laki, tidak ada apa? Batasan apa? Tertentu. Tidak dikatakan setengah, tidak dikatakan 1/4, beda dengan anak perempuan. Ya, dia kadang setengah, kadang nanti mendapatkan 2/3 dan seterusnya dalam rincian yang akan disebutkan oleh mu'alif rahimahullah. Baik. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon untuk diulang-ulang dan didiskusikan antara antum satu dengan yang lain agar lebih memahami apa yang telah kita baca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.